pun sendiri. Apalagi bila tanggal tua mendekati, aku bagai bujangan yang tak punya istri. Nasib memang nasib jadi begini. Semuanya apa-apa ku lakukan sendiri. Lama-lama mumet juga kalau begini. Bisa talang silu, talang silu. Baru mau ngomong, malah ditinggal pergi.